Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-169 dari surah Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan janganlah sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu sebagai orang-orang yang mati begitu saja. Bahkan mereka hidup mendapatkan rezeki di sisi Rabb-nya. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menafsirkan, wa nazala fi suhada, ayat ini turun tentang keadaan para syuhada, orang-orang yang gugur di medan laga berperang melawan musuh-musuh agama untuk meninggikan kalimatullah. Allah nyatakan, wala tahsabannal ladina kutilu bitahfifi wa tasdidi. La tahsabanna, di sini fi'il mudhari' diakhiri dengan nun taukid, bisa dibaca dengan ringan tanpa tasdid. La tahsaban, yang diistilahkan dengan nun taukid al-khafifah, dan dalam satu bacaan yang ada dalam mushaf kita dibaca dengan tasdid nun taukid as-sakilah, tahsabannal ladina kutilu. Ada dua bacaan. Fisabilillah ay li ajli dinihi amwatan bal hum ahya'un inda rabbihim arwahum fi khawasili tuyuri khudrin tasrahu fil jannah haitsu sya'at kama warada fil hadisi. Ayat ini turun terkait tentang keadaan para syuhada, orang-orang yang gugur di jalan Allah untuk meninggikan kalimatullah melawan musuh-musuh Allah. Jangan kamu kira orang-orang yang mereka terbunuh di jalan Allah, artinya karena membela agama Allah untuk meninggikan kalimatullah, jangan sekali-kali kamu mengira mereka mati begitu saja. Bahkan hum ahya, bahkan mereka itu hidup inda rabbihim, hidup di sisi Rabb mereka. Kemuliaan mereka disebutkan, keberadaan mereka itu dekat dengan Rabbnya. Arwah-arwah mereka fi hawasili tuyuri khudrin, dikatakan oleh As-Suyuti, ditafsirkan ruh-ruhnya para syuhada, arwah para syuhada itu berada di tembolok-tembolok burung hijau yang terbang di surga kemanapun mereka menghendaki. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, hadis nomor ke-1887 tentang keadaan arwah para syuhada. Yurzakun ayakuluna min thimaril jannah. Mereka para syuhada di alam barzah, mereka diberi rizki oleh Allah. Mereka makan dari buah-buahan surga. Ini keutamaan mereka. Setelah dalam ayat yang sebelumnya Allah menjelaskan apa yang terjadi pada kaum mukminin pada perang Uhud, mereka mengalami kekalahan, gugur 70 sahabat yang mulia dalam perang tersebut. Yang itu dijelaskan oleh Allah itu semua sebagai bentuk ujian terhadap kaum mukminin untuk membedakan antara siapa yang mukmin yang sesungguhnya, mukmin yang sejati dari yang munafik, untuk membedakan siapa yang dusta dalam pengakuan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, dan siapa yang jujur. Maka dijelaskan di sini, orang yang gugur di antara mereka dalam perang Uhud dari kalangan kaum mukminun, maka mereka mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan di sisi Rabb-nya. Tidak sebagaimana yang disangka oleh mereka-mereka yang tidak mau berangkat berperang bersama Rasul, duduk-duduk di rumah-rumah mereka, yang menyatakan kematian mereka sebagai amalan yang konyol, sia-sia, membinasakan diri. Bahkan keadaan mereka dengan segenap kemuliaan dan kenikmatan yang Allah nugerahkan kepada para syuhada itu di antara perkara yang seseorang itu berlomba-lomba untuk menggapainya. Bukan justru hal yang ditakutkan, bukan justru hal yang dikhawatirkan. Bahkan itu bagi orang-orang yang beriman, perkara yang mereka kejar-kejar, mereka ingin raih dengan segenap kesungguhan. Disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lainnya, lau kanu indana ma matu wa ma kutilu. Orang-orang munafik menyatakan, kalau seandainya mereka mau berada di sisi kami, atau enggak mau keluar bersama Rasul, mereka enggak akan mati, mereka enggak akan terbunuh sia-sia. Mereka menyatakan, lau atauna ma kutilu, kalau mereka mau mentaati saran kami, enggak akan terbunuh sia-sia. Maka dibantah oleh Allah, keadaannya tidak demikian. Yang gugur di antara mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Rabb-nya. Para syuhada mendapatkan kemuliaan di sisi Rabb-nya. Namun para ahli tafsir terjadi perbedaan pendapat siapa yang dimaksud dengan as-syuhada, orang-orang yang gugur fisabilillah dalam ayat ini. Siapa mereka? Ada yang menyatakan mereka adalah syuhada Uhud. Para syuhada Uhud, orang yang gugur dalam perang Uhud. Sebagian ahli tafsir menyatakan mereka adalah syuhada Badrin. Mereka adalah orang-orang yang gugur dari kaum mukminin dalam perang Badar. Ada 14 orang yang gugur dalam perang Badar, syuhada Badar. Kalau syuhada Uhud ada 70. Kalau syuhada Badar ada 14 dari kalangan kaum muslimin yang gugur. 8 dari sahabat Ansar, 8 dari Muhajirin. Ada yang berpendapat mereka adalah syuhada Bi'r Ma'unah. Namun kalau toh ayat ini turun karena sebab khusus, misalnya berkaitan dengan syuhada Uhud atau syuhada Badr atau yang gugur dalam apa peristiwa Bi'r Ma'unah, maka dalam kaidah usul tafsir yang dianggap itu adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Di sini keumuman lafadznya menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mati syahid di dalam upaya meninggikan kalimatullah. Apakah ayat ini turun terkait sebab khusus, yaitu peristiwa gugurnya para syuhada Uhud atau gugurnya para syuhada Badar atau gugurnya para sahabat dalam peristiwa Bi'r Ma'unah? Sama saja. Yang jelas, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah mendapatkan kemuliaan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Dijelaskan oleh jumhur mufassirin, mayoritas ahli tafsir, pengertian mereka itu ahyaun inda rabbihim. Para syuhada itu mereka hidup di sisi Rabb mereka. Artinya annahum ahyaun hayatan muhaqqaqatan. Jadi mereka hidup dengan kehidupan yang hakiki. Benar-benar mereka hidup di alam barzahnya. Di antara ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan mereka hidup di sisi Rabb-nya, artinya roh-roh mereka itu dikembalikan pada mereka di alam kubur mereka, sehingga dengan itu mereka mendapatkan nikmatul qabri, mendapatkan nikmat kubur. Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan yang dimaksud dengan mereka hidup, mereka itu hidup diberi rizki dari buah-buahan surga. Maksudnya mereka mendapati aromanya meskipun mereka tidak berada di dalam surga. Namun dari pendapat-pendapat tersebut, yang terkuat adalah pendapat jumhur, artinya mereka benar-benar hidup hakiki. Seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti di sini, roh-roh mereka berada di tembolok burung-burung hijau yang berterbangan kemanapun mereka kehendaki di dalam surga. Mereka mendapatkan rizki dari buah-buahan surga. Mereka makan di situ, mereka mendapatkan kenikmatan dengannya. Disebutkan mereka mendapatkan rizki di sisi Rabb-nya. Artinya kedudukan mereka itu mulia, tinggi, dekat dengan Rabb-nya. Ini sungguh merupakan keutamaan dari para syuhada. Dalam ayat yang berikutnya disebutkan farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabsiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka bergembira dengan apa yang Allah anugerahkan pada mereka dari karunia-Nya. Mereka juga merasa senang dengan saudara-saudara mereka yang belum bergabung dengan mereka di belakang mereka. Maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. As-Suyuti rahimahullah menafsirkan farihina halun min damirin yurzakun bima atahumullah min fadlihi wahum yastabsirun ay yafrahun billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim ay min ikhwanihimul mu'minin wa yubaddilu alladina an ay bi alla khaufun alaihim ay alladina lam yalhaqu bihim wa lahum yahzanun fil akhirah al makna yafrahuna bi amnihim wa farahihim. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, mereka para syuhada itu di sisi Rabbnya dalam keadaan farihin, dalam keadaan mereka itu bergembira. Kalau farihin ini sebagai hal menurut tata bahasa Arab, maka sahibul halnya itu mana? Maka dikatakan oleh As-Suyuti, ini hal dari domir yang terdapat dalam kalimat yurzakun ayhum. Domir hum artinya mereka bergembira, dalam keadaan bergembira. Bergembira dengan apa? Bergembira dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya, dari kenikmatan dan segenap keutamaan yang Allah anugerahkan pada mereka. Dan mereka bersenang hati, yafrahun, dengan orang-orang yang belum bergabung dengan mereka di belakang mereka, dari saudara-saudara mereka, orang-orang yang beriman yang belum menggapai syahadah. Dan ada yang menerangkan ini sebagai badal dari kata aladina sebelumnya. Keadaan mereka, mereka itu tidak ada rasa takut atas mereka. Itu orang-orang yang lam yalhaqu bihim, orang-orang yang belum bergabung dengan mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka itu bersedih hati di akhirat. Maknanya mereka bergembira, mereka senang dengan keamanan yang mereka dapatkan di sisi Rabb-Nya, dengan kebahagiaan dari berbagai macam kenikmatan yang mereka dapatkan di sisi Rabb-Nya. Mereka gembira dengan apa yang Allah datangkan dari karomah kemuliaan karena mendapatkan syahadah, karena mati syahid, yang dengan itu mereka mendapatkan kehidupan di alam akhiratnya, di alam barzahnya. Yang berikutnya mereka mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka juga merasa senang, bahagia dengan saudara-saudara mereka para mujahidin yang belum terbunuh. Yang dimaksud mereka belum bergabung dengannya, artinya mereka para mujahidun yang tidak gugur dalam peperangan. Yang tidak menggapai syahadah dalam peperangan, yang nantinya mereka dengan keutamaan yang mereka dapatkan juga karena berjihad di jalan Allah, mereka juga akan bergabung dengan mereka menggapai kenikmatan surga. Maka keadaan para syuhada nanti di sisi Rabbnya, mereka diberi rizki, mereka bergembira, mereka bahagia. Tidak ada rasa takut atas mereka, kecemasan atas mereka, dan tidak ada kesedihan. Sehingga kegembiraan yang mereka dapatkan bukan karena tidak adanya rasa takut dan tidak ada rasa sedih yang ada pada mereka, bukan itu. Maka lebih dari itu, mereka bahagia karena kenikmatan yang Allah berikan pada mereka dan karunia yang Allah limpahkan pada mereka. Kenikmatan surga dan juga kemurahan yang Allah anugerahkan pada mereka dengan ragam-ragam kenikmatan yang akan mereka dapatkan di dalam surga. Ayat yang berikutnya, yastabsiruna binikmatin minallah wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bahagia dengan kenikmatan yang mereka dapatkan dari Allah dan juga kemurahan Allah, dan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. As-Suyuti menafsirkan yastabsiruna binikmatin aythawabin minallah wa fadlin ziyadatan alaih wa anna bil fathi atfan ala ni'matin wal kasri istinafan. Allah la yudhi'u ajral mu'minin bal ya'juruhum. Mereka bahagia dengan kenikmatan, pahala dari Allah, dan juga dengan kemurahan tambahan nikmat yang Allah limpahkan atasnya. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Ada dua bacaan dengan fathah anna. Kalau dibaca dengan anna, maka ini atop pada kalimat nikmatin. Yastabsiruna binikmatin. Dan juga bahagia karena Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Kalau dibaca dengan inna, maka itu berarti huruf istinaf, artinya permulaan kata, enggak terkait dengan sebelumnya. Mereka bahagia dengan kenikmatan dari Allah dan anugerah dari Allah. Selesai. Dan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Artinya Allah akan memberikan pahala pada mereka, memenuhi pahala mereka. Yang dimaksud dengan kenikmatan di sini, kenikmatan surga. Sementara al-fadl, anugerah di sini masuk dalam jenis nikmat. Sehingga nikmat di atas kenikmatan. Mereka bahagia yang pertama terkait dengan keadaan saudara-saudara mereka. Kemudian yang kedua, mereka bahagia dengan keadaan diri-diri mereka. Saudara-saudara mereka yang belum gugur nanti akan menyusul mereka dengan membawa kenikmatan dari Allah dan kemuliaan. Mereka bahagia dengan kondisi mereka yang penuh dengan limpahan kenikmatan dari Allah. Dan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala sedikit pun dari amalan-amalan kaum mukminin. Allah menyatakan الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah peristiwa yang menimpa mereka berupa luka-luka dalam peperangan, maka bagi orang-orang yang berbuat ihsan di antara mereka dan bagi mereka yang bertakwa, ajrun azim, ada pahala yang besar. As-Suyuti menjelaskan, alladzina mubtada'un istajabu lillahi wa rasuli du'a'u bil khuruji lil qital lam arada Abu Sufyan wa ashabuhu al-audah tawa'adu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa salam wa ashabihi suqa badrin al-am al-mukbila min yaumi Uhudin min ba'di ma asabahumul qarh bi Uhudin wa khabarul mubtada' lilladzina ahsanu minhum bita'atihi wa taqaw mukhalafatahu ajrun azim huwal jannah. Adalah orang-orang yang ini alladzina, ini kedudukan sebagai mubtada jumlah ismiyah, mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ini memenuhi panggilan Allah dan seruan Rasulnya untuk keluar berperang. Tatkala Abu Sufyan dan teman-temannya dari tokoh-tokoh musyrikun Quraisy, mereka ingin nanti balik menyerang kaum muslimin. Jadi koar-koar Abu Sufyan setelah mendapatkan kemenangan dalam perang Uhud yang mengakibatkan banyak dari kaum muslimin yang gugur dalam perang ini menggapai syahid, maka Abu Sufyan ya waktu itu sebagai panglima perang musyrikun sebelum meninggalkan arena dengan penuh kesombongannya melontarkan tantangan, tahun depan kita akan tempur lagi di Badar, di pasar Badar tahun depan. Tawa'adu ma'an nabi wa ashabi, mereka saling berjanji dengan nabi dan para sahabatnya untuk nanti bertemu, berperang kembali di Suqa Badrin, di pasar Badar. Jadi Badar, daerah Badar sekitar 150 kilo dari kota Madinah. Di situ ada pasar tahunan, hanya 8 hari. Bangsa Arab berjualan di situ, dimulai dari tanggal 1 Dzulqa'dah sampai tanggal 8. Maka Abu Sufyan menyatakan, nanti kita akan ketemu tahun depan di pasar Badar, kita tempur. Setelah mereka menang dalam perang Uhud. Ini terjadi setelah menimpa mereka luka-luka kekalahan dalam perang Uhud. Maka di jeda waktu itu Abu Sufyan di Makkah mengadakan istilahnya konsolidasi pasukan. Istilahnya bikin manuver-manuver, mengumpulkan pasukan untuk bikin down kaum muslimin. Kemudian juga mengirim Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i untuk menghabarkan pada kaum muslimin di Madinah bahwasanya pasukan musyrikun itu dalam kondisi prima, kuat, jumlahnya besar, persiapan matang. Nanti dalam pertempuran di Badar yang kedua, kalian akan mengalami kerugian yang besar. Maka sebagian kaum muslimin di Madinah terpengaruh. Kabar itu membuat kaum munafikun bergembira. Namun karena Rasul alaihi salatu wasallam sudah berjanji, maka dipenuhi janjinya. Di waktu yang ditentukan, maka beliau berangkat. Sementara Abu Sufyan dengan pasukannya yang tadi menampakkan apa ke publik kekuatannya, sebenarnya ketar-ketir, artinya cuma istilahnya untuk membesarkan diri saja, sebenarnya itu takut. Jadi kadang-kadang tampilkan apa show power istilahnya, supaya kaum muslimin nanti gak berangkat, karena kalau berangkat dia juga takut. Begitu Rasulullah karena sudah berjanji maka berangkat. Siapa yang mau berangkat harus berangkat. Maka disebutkan orang-orang yang memenuhi ajakan Allah dan Rasulnya. Bahkan kaum muslimun semakin apa yakin mereka akan menggapai kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Maka mereka berangkat bersama Rasul. Sementara pasukan Abu Sufyan juga sempat keluar juga. Tapi di tengah jalan merasa ini nanti sudah kita itu akan kalah, akhirnya balik mereka. Enggak jadi apa perang. Sementara Rasulullah sudah nunggu beberapa hari di pasar Badar. Karena enggak jadi perang, akhirnya mereka berjualan Rasulullah dan pulang dengan membawa keuntungan yang besar. Maka bagi orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan, artinya mau mentaati Rasulnya, wattaqau dan mereka takut menyelisihi seruan Allah dan Rasulnya, ajrun azim hul jannah, mereka mendapatkan pahala yang besar, yaitu mendapatkan surga. Jadi perang Badar kedua ini diistilahkan dengan perang Badar Sughra. Ini enggak terjadi peperangan sebenarnya, karena apa sudah down mentalnya Abu Sufyan waktu itu dengan pasukannya, sehingga mereka balik arah. Jadi apa berangkat ke Badar. Mereka sudah berjanji ingin ketemu di Badar Sofra istilahnya, itu di pasar Badar yang setiap tahun mereka berjualan di situ, mengadakan jual beli di situ. Tapi akhirnya pulang dan tidak terjadi peperangan. Insyaallah penjelasan selanjutnya kita kaji bersama dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.